Yang pertama, dan ini alasan tentunya yang baik ya, adalah berdasarkan ijtihad para ahli ilmu, hingga kemudian mereka menyebutkan akan bahwasannya zahir ayat satu dan yang lain bertentangan. Cuman mereka juga berikan solusi bagaimana cara kita kemudian memahaminya. Yang tidak baik itu adalah mengatakan bahwasanya ada pertentangan antara dua dalil, tapi muncul dari kebodohan, kelalaian, tidak belajar, tidak mentadaburi firman dan sabda. Lalu kemudian enak saja mengatakan, wah ini bertentangan nih. Firman mengatakan seperti ini, tapi sabda kok begitu? Nah, padahal para ulama sudah berikan jalan keluarnya. Yang pertama, digabung. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, kita juga sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu rekapnya, maknanya kurang lebih adalah bahwasanya barang siapa yang mendapatkan pada jalil, firman dan sabda, ada pertentangan, bawa kepada saya akan terangkan bagaimana cara menggabung. Karena semuanya dari sumber yang sama, tidak mungkin kemudian bertolak belakang, pasti sejalan, pasti selaras. Bawa kepada saya akan kasih tahu bagaimana cara menggabungnya. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dua, jika kemudian penggabungan tidak dimungkinkan, maka cara yang kedua adalah dilihat dari dua dalil tersebut dalam bab nasikh dan mansukhnya. Nasikh itu menghapus atau penghapus, mansukh yang terhapus. Artinya pasti ada salah satu di antara dua dalil tersebut yang terhapuskan oleh dalil yang lain. Dan di antara cara para ulama menunjukkan hal tersebut adalah dari ayat yang lebih akhir yang turun, atau sabda Nabi Muhammad yang lebih akhir yang disabdakan. Maka itu pasti menghapuskan dalil yang sebelumnya jika memang tidak bisa digabung. Pasti salah satunya ada yang terhapus. Tiga, jika digabung pun tidak, jika tidak didapatkan, mana yang lebih akhir dibandingkan yang lain? Jadi zahirnya bertentangan, digabung enggak bisa, dicari mana yang lebih akhir di antara firman dan sabda yang lebih akhir diturunkan atau disabdakan, maka cara yang ketiga adalah at-tarjih. Dibenarkan salah satu di antara dua dalil dengan sebab-sebabnya, dan ini adalah tentunya ranah para ulama ketika mereka merujukkan dalil ini yang lebih benar dibandingkan yang itu. Karena dua kemungkinan sebelumnya yakni tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan adanya di sabda Nabi Muhammad ya, di firman tidak ada yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berikut ini adalah faedah-faedah berpegang teguh dengan kaedah ini. Karena kita sudah sebutkan rekap pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil syar'i, baik itu firman dan sabda. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya dari sumber yang sama. Perhatikan halaman 200. Siapa di antara jamaah yang belum punya kitab mulia dengan manhaj salaf? Wah, udah punya semua ya. 1 2 3. Nanti lapor ke Akh Supian ya. Storkan namanya di Al-Akh Supian. Karena waktu talbis iblis ada yang lapor 5. Nah, insyaallah hari Sabtu kita akan bagikan. Nanti lapor kepada Akh Supian. Perhatikan halaman 200 jamaah sekalian rahimakumullah. Ini mungkin bahasan yang terakhir untuk poin kelima dari bab kelima ini. Apabila kita telah memahami kaidah ini, maka ini merupakan suatu dalil yang jelas bahwa syariat Islam ini telah sempurna dari semua sisinya, dan mengamalkan hukumnya merupakan kewajiban manusia dalam kehidupan mereka. Sebab tidak ada cacat dan kekurangan padanya dari berbagai sisi. Islamnya sempurna, syariatnya sempurna, pemeluknya tidak. Maka jangan sampai kemudian ketika ada kesalahan salah seorang di antara pemeluk agama ini, kemudian Anda generalkan, Anda umumkan, Anda samaratakan kepada semua pemeluk agama Islam. Maka ini tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang teroris berjenggot, terkadang teroris cingkrang. Disebutkan juga misalnya teroris cadaran. Apakah bisa kemudian kita general? Tidak. Karena seseorang bisa acting gampang. Ya, untuk menyudutkan satu komunitas, untuk menyudutkan satu kelompok misalnya kalau kita sebutkan, atau satu faham. Mereka sudah rencanakan dengan matang misalnya teror di tempat tertentu. Sehari-harinya mereka berpakaian biasa. Maka hari itu dia turun dengan pakaian cingkrang, bisa. Atau misalnya sudah direncanakan bulan depan akan kita teror tempat anu. Dari sekarang dia pelihara jenggotnya, bisa. Apalagi kemudian hanya menggunakan cadar, gampang. Tapi apakah kemudian kita bisa general? Enggak boleh. Dan semuanya tentunya juga sudah terbantahkan. Ya. Disebutkan bahwasanya ditemukan di rumah orang yang melakukan teror ada gambar-gambar ulama dia pajang. Wah, kita enggak melakukan itu. Berarti terorisnya enggak pinter-pinter amat, harusnya Anda pelajari betul-betul kajian salaf. Actingnya enggak sempurna. Melihat sudah melihara jenggot, sudah keluar pakai celana cingkrang, foto ulama seabrek di tembok rumah dia atau di dinding rumah dia. Ya, Anda berarti kalau bahasa Jawa itu apa, Mas Yono? Kecele ya, kecolongan. Satu bulan sebelum melakukan teror disebutkan bahwasanya si teroris ikut tahlilan. Lah, ketahuan juga, kita enggak melakukan. Ya. Jadi harus jadi teroris yang pintar. Nah, jadilah teroris yang pintar. Ini menyarankan teroris untuk belajar ya. Karena kalau Anda belajar, Anda akan tahu kebenaran. Gak jadi meneror. Karena gak belajar. Karena gak paham. Hanya didoktrin. Hanya dicuci otak. Hanya dicuci otaknya. Dibersihkan otaknya. Kemudian dimasukkan paham. Namanya juga doktrin pemaksaan pemahaman yang salah tentunya. Dia kira dia mati syahid padahal dia mati konyol. Dia kira masuk surga, na'udzubillah, neraka yang akan dia hadapi. Dia kira bisa berbuat banyak untuk Islam, Anda mencoreng Islam. Dari mana berbuat baik untuk kaum muslimin? Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak sedikit kemudian kasus sejak kejadian kemarin, istri-istri para ikhwah di banyak tempat di negeri ini mendapatkan diskriminasi. Dan alhamdulillah mereka sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Jangan sampai kemudian yakni mereka hilang kesabaran dan kita tidak boleh hilang kesabaran. Karena ditakutkan gara-gara tidak sabar itulah, gara-gara marahlah, gara-gara dendamlah dia jadi teroris beneran, padahal enggak. Padahal biasa aja dia. Dia melihara jenggot selama ini, dia melihara celananya selama ini. Tak tanya kemudian di tempat-tempat tertentu diperiksanya luar biasa, ditanya-tanya ini luar biasa, gedek dia. Oh, kayak gini. Gara-gara kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad, saya dibeginikan. Kebetulan dia punya link. Atau kemudian bisa beli, yakni di e-commerce. Bom instan. Oh, beli bom dia. Dikirimin sama JNT. Pak, ini isinya apa? Ya, bom. Apa? Saya mau ngebom situ. Kurang ajar itu penjaganya. Kenapa? Dendam pribadi jadinya. Padahal awalnya gak kayak gitu kan. Bahaya ya. Dan jangan sampai saya menginspirasi Anda ya. Ini hanya cerita saja ya. Anggap tadi itu gak ada ya. Oke. Lanjut pemirsa. Pemirsa dan juga hadirin. Kemudian, syariat ini mencakup semua sisi kehidupan dan agama manusia. Cara cebok aja diajarin. Enggak ada di agama yang lain. Saking detailnya agama ini. Tata cara buang hajat Nabi Muhammad sebutkan detail. Bahkan di bab-bab awal kan. Bab air, bab kemudian istinja. Karena semuanya itu harus dibahas dulu karena kita pengen sholat. Sholatnya harus bersih di tubuhnya, bersih tempat sholatnya, bersih. Detail. Sebelum masuk bab sholat, detail dulu. Bab air, bab istinja, bab mandi, karena kita pengen sholat. Dan itu diantara poin yang membuat orang Yahudi kala itu iri kepada kaum muslimin. Karena begitu detailnya agama Islam. Sampai cara bersin, cara pakai sendal, cara makan. Perkara-perkara yang ulun katakan remeh. Perkara yang sangat ringan. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad ajarkan untuk kita adabnya. Gini loh kalau makan. Gini loh kalau buang air. Semuanya diatur. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Banyak memang. Larangan banyak. Yang haram banyak. Itulah ujian untuk kita semuanya. Karena yang terlarang banyak yang nikmat. Karena yang haram banyak yang nikmat. Tahan atau kita tidak, tahan atau tidak kita menghadapi ujian tersebut. Karena memang kata Nabi Muhammad, dunia inilah yang penjara untuk kita. Kan gara-gara kasus kemarin, kemudian banyak orang yang nyinyirin kita, alhamdulillah, yang mungkin sering ke pengajian, alhamdulillah menjalankan ketaatan. Susah banget sih hidup loh katanya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram, itu haram. Susah amat hidup loh. Kesini Anda, enggak susah-susah amat kami. Ya? Karena makanan yang lezat yang halal banyak, minuman yang lezat yang halal banyak. Hiburan kemudian yang boleh banyak. Bercengkrama dengan keluarga apa bukan hiburan? Dan kita pun juga kemudian gak di rumah terus. Kan kadang-kadang kita juga tamasya. Cuman kalau terlarang, ya kita tinggalkan. Sebisa mungkin kita tinggalkan. Karena kita meyakini bahwasanya taatnya ini, ikut perintahnya ini, meninggalkan larangan itunya, ya cuman sebentar doang, sampai mati doang. Dan matinya kita mungkin, ya sebentar lagi. Jadi taatnya cuman sebentar. Gak apa-apalah terpenjara. Sebentar. Dunia ini adalah penjara untuk kita kaum muslimin. Surga untuk orang-orang kafirin. Disebutkan sebuah cerita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau diantara disebutkan boleh ada orang yang kaya lah. Dan kelihatan dari pakaiannya. Ingat ya, Imam Ibnu Hajar. Tidak tahu ulama besar. Dan beliau yang ini disebutkan kaya. Tidak tahu kita dibalik itu mungkin punya bisnis apa gitu ya. Mungkin bisnis frozen food sana sini cabang. Kita kan gak tahu ya. Ya Ibnu Hajar ya. Terlihat dari pakaiannya. Canda aja. Terlihat dari pakaiannya. Dan dia di atas atau sedang menunggang kuda. Datang kemudian orang kafir dengan tampilan yang lusuh. Dan dia menyaksikan sabda Nabi Muhammad itu. Bagaimana sabda Nabi Muhammadmu itu? Katanya dunia ini adalah penjara untuk orang kafir, penjara untuk orang muslim, tapi surga untuk orang kafir. Lihat nih kondisi kita berdua nih kan kebalik. Kamu di atas tunggangan, pakaianmu bagus lah, saya lusuh begini. Gak benar sabda Nabi Muhammadmu itu. Dijawab oleh beliau. Jika yang saya miliki sekarang, dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan nanti di surga, sekarang saya terpenjara. Tapi jika melihat dirimu sekarang dengan apa yang Allah siapkan untuk menanti neraka, ini surga. Baru dia tersadarkan, ya. Bismillah. Ada larangan tinggalkan. Ini dilarang, ini haram tinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkannya hanya sebentar. Sampai mati aja. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun ada perselisihan, maka masih mungkin untuk diarahkan dan sampai kepada kebenaran. Berikut sejumlah faedah dari pengamalan kaedah ini. Bahwasanya Al-Quran As-Sunnah selaras, tidak ada pertentangan di dalamnya sedikit pun, karena semuanya dari sumber yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah pertama, mempertentangkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lain mengharuskan adanya pendustaan terhadap kebenaran. Sebab ini termasuk pertentangan kebenaran dengan kebenaran. Mesti salah satunya dusta. Membentur-benturkan karena mungkin ilmunya kurang, karena mungkin gak belajar, karena mungkin gak tadabbur. Enak aja kemudian ngomong, ini bertentangan, ayat ini bertentangan dengan ayat yang itu, hadis ini bertentangan dengan hadis yang itu. Anda mengatakan hal yang demikian, itu keharusannya adalah berarti salah satu di antara dua dalil dusta. Anda katakan itu kepada Nabi Muhammad, Anda katakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang kafir saja waktu itu ketika Nabi Muhammad tantang, jika aku mengatakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada tentara musuh siap menyerang kalian, menghancurkan kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian mempercayai aku, kata Nabi Muhammad. Apa jawaban mereka? Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin teman-teman kecil Nabi Muhammad sampai besar, mereka yang menyematkan, yakni istilahnya gelar Al-Amin untuk Nabi Muhammad, bahkan sebelum jadi Nabi. Karena orangnya amanah, karena orangnya jujur. Dan mereka tidak pernah dapatkan Nabi Muhammad berdusta sekalipun. Itu orang yang hidup bersama Nabi Muhammad, tahu kondisinya. Datang orang-orang berikutnya kemudian mengatakan bahwasanya ada pertentangan antara sabda dan sabda, berarti kasarnya Anda ngomong salah satu di antaranya dusta. Anda mengatakan Nabi Muhammad berdusta, orang kafir aja enggak ngomong gitu. Karena itu konsekuensi. Ulun ulang. Mempertentangkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lain mengharuskan adanya pendustaan terhadap kebenaran. Karena salah satunya mesti bohong. Sebab ini termasuk mempertentangkan kebenaran dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-shidqi idz ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin?" Walladzi ja'a bis-shidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dalam surah Az-Zumar ayat 32-33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya adalah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Enggak ada orang yang lebih zalim daripada itu. Bukankah di neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Semua kita insyaallah membenarkan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa ragu. Ini prinsip pertama, ini konsekuensi pertama. Ketika semua kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu banyak konsekuensi, banyak keharusan. Satu, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua berita yang beliau bawa tanpa ragu. Karena berita yang beliau bawa adalah terkadang kabar masa lalu. Karena terkadang berita yang beliau bawa kabar masa depan. Karena terkadang berita yang beliau bawa gaib. Enggak bisa kita cerna. Tapi selama itu dari Nabi Muhammad SAW, cross-check, punya cross-check hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Itu prinsip nomor satu persaksian syahadah Muhammad Rasulullah. Nomor satu membenarkan Nabi Muhammad itu. Kalau Anda membentur-benturkan, maka Anda berarti mengatakan salah satu di antara dalil dusta. dan anda sematkan dusta pada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Karena itu, tidak mungkin ada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan. Sebab jika ada, maka orang akan mendustakan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Faedah kedua. Syuruq jam berapa? 40. Oke. Sempat insyaallah. Karena yang akan anda lakukan dengan sholat syuruq lebih utama daripada ulun yang berceramah. Jadi kita paskan timingnya, stop dan anda sholat. Sama kayak orang habis maghrib gitu ya, dia selesai pengen baca Quran, suara agak keluar, tapi ada teman yang masbuk, dia sedang melakukan perkara yang lebih utama dibandingkan yang anda lakukan. Maka kecilkan suara anda. Tadinya mungkin agak keluar, wa ma umiru illa liya'budu. Wah, ada yang sholat. Maka dikecilkan. Jangan sampai dikecilkan tapi anda ngaji di telinga dia. Nah, sama juga. Dikecilkan tapi di telinganya pian ngaji, ya jangan. Ya dikecilkan aja. Wallahu a'lam bissawab. Oke, keluar jokes di menit 30 ya. Faedah kedua. Ahlul bid'ah mengimani sebagian ayat dari isi Al-Quran dan mendustakan sebagian lainnya. Ya, ulang. Dari kaidah ini kita dapatkan faedah bahwasanya ahlul bid'ah mengimani sebagian ayat dari isi Al-Quran dan mendustakan sebagian lainnya. Ya dong, ketika mereka datang dengan syubhat yang macam-macam, menyaksikan firman A, B, C, dan D, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, mereka berarti menerima satu nas, menolak yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dalam surah Al-Baqarah 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan mengingkari sebagian yang lainnya? Untuk zaman kita sekarang atau zaman umat Nabi Muhammad SAW, apakah kalian mengimani sebagian Al-Quran dan kemudian mendustakan sebagian yang lain? Dan berlaku juga untuk sabda Nabi Muhammad, karena ia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau SAW, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah telah diturunkan kepada Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, maksudnya sunnah bersama Al-Quran. Apakah anda akan mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain? No. Selama hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Terkadang tentang cerita umat terdahulu, terkadang tentang cerita hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, hari kiamat, terkadang perkara-perkara gaib yang Nabi Muhammad sampaikan. Tapi selama itu hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, cari keterangan para ulama bagaimana supaya mudah memahaminya. Itu tugas kita. Ini maksudnya apa ya? Cari, pelajari. Karena Nabi Muhammad ya begitu memang sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya kelebihan kalau ngomong jami' manik. Ngomongnya singkat, maknanya luas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya rata-rata hadis, belum sebutkan misalnya 90% hadis, paling 1, 2, 3, 4 baris lah. Pendek-pendek sabda Nabi Muhammad itu. Sekalinya panjang sangat sedikit. Hadis yang panjang-panjang itu sedikit. Paling banyak itu pendek, bahkan ada mungkin 1 baris. Karena itulah di antara mukjizat Nabi Muhammad, jami' manik, ngomong pendek maknanya luas. Makanya terkadang banyak sabda Nabi Muhammad kita perlukan keterangan seorang sahabat untuk memaknainya. Perlu keterangan para ulama berikutnya untuk memaknainya. Ini maksudnya gimana ya? Baca syarah. Makanya semua kitab hadis ada syarahnya. Sahih Bukhari syarahnya ada Fathul Bari dan kitab-kitab yang lain. Sahih Muslim ada Al-Minhaj milik Imam Muslim. Milik Imam An-Nawawi. Abu Dawud ada syarahnya Aunul Ma'bud. Sunan Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwazi. Semua ada syarahnya. Hingga kita kemudian mudah memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak tentang Ramadan misalnya. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Apa itu maksudnya itu? Dibukakan pintu surga sekarang. Sorry. Saya minta maaf sama Mike ya, bodo amat ya. Apakah maksudnya dibuka pintu surga di malam itu? Atau maksudnya apa? Dan ditutup pintu neraka di malam-malam Ramadan? Atau maksudnya apa? Kan gitu. Maka baca keterangan para ulama, darinya kita tahu. Kemudian syaitan dibelenggu. Yang maksiat masih banyak, dibelenggu dari Hong Kong. Maksudnya apa? Keterangan para ulama kita baca. Yang dibelenggu itu master-masternya saja. Pion-pionnya tetap kerja. Kalau di Ramadan kemudian maksiatnya berlanjut terus, berarti Anda tergoda oleh pion. Berarti kita tahu kemudian kadar iman kita, sama pion aja kita tergoda, apalagi kalau masternya turun. Pimpinannya turun, apalagi misalnya iblisnya turun, wah udah. Keteteran kita, sama pion aja kita keteteran. Tahu keteter ya, alat yang dimasukin ke sini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikut keterangan dari beliau. Karena pada diri mereka terdapat syubhat dari ahlul kitab, ahlul bid'ah yang ada di Islam. Kata mereka kemudian saya mendustakan sebagian dan mengimani sebagian yang lain. Karena pada diri mereka terdapat syubhat dari ahlul kitab. Makanya Imam Asy-Syafi'i di antara orang yang pertama mengarang kitab yang genrenya seperti ini. Apa itu? Kitab khusus membahas pertentangan, zahir pertentangan dalil. Nama kitabnya Mukhtalaful Hadith. Setahu saya belum ada terjemahannya. Jadi beliau terangkan secara ilmiah, dalil-dalil yang zahirnya bertentangan, beliau terangkan ilmiah. Ini loh maksudnya. Di tahun 200-an, beliau meninggal 204. Berarti kan sebelum tahun 200 beliau sudah karang kitab genrenya kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang ahlul bidah sudah terpengaruh dengan ahlul kitab, menyebarkan syubhat, keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin. Hadis ini kok bertentangan ya dengan hadis itu? Hadis ini kok kemudian kok ini ya, kok enggak relevan dengan zaman ya? Ini kok sepertinya sabda Nabi Muhammad kok kotor ya? Kok enggak higienis ya? Dari orang kafir semua. Kalau Anda tidak mempelajarinya, bagaimana cara memahaminya, maka kita akan termakan syubhat itu. Nah, kalau karangan Imam Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalaful Hadits di tahun 360-an, beliau meninggal, itu ada terjemahannya. Itu layak untuk dimiliki. Dapatkan di toko, yakni buku langganan Anda. Yang tentunya di sampingnya biasanya ada orang jual soto. Habis beli buku, makan soto. Di Banjar atau soto sana sini. Mun kadar mau makan padang ya lo. Atau cucuk pentol. Nah. Nyucuknya ayuh berdiri, makannya duduk. Ayuh berdiri nyucuk sak, mbah itu duduk. Jangan cucuk terbang. Wah, Superman dong. Duduk ya. Jangan sampai kemudian umpat kayak orang-orang cucuk. Wah, makan 10 bilangnya 2. Tentunya pamannya, walaupun paman gerobak, ada CCTV-nya. Wah, ketahuan ya. Hebat benar pamannya, bergerobak. Sekalinya di bawah anunya tuh ada CCTV. Maka CCTV nang tiga, ada drone juga sih Dino. Pian ketahuan, bayana dari semua sisi pian ketahuan. Pian nyucuk 10, ya woy. Canggih benar pamannya. iPhone 12 Pro Max sabar sih Dino. Jual pentol ya, memang jual pentol, tapi satu Banjarmasin itu cabang dia. Sugih juga sekalinya si Dino. Ini belajar apa ini sebenarnya? Karena pada diri mereka terdapat syubhat dari ahlul kitab. Adapun yang diamalkan para sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka, ialah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil dalam perkara-perkara i'tiqad atau keyakinan, tanpa memisah-misahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, dan tanpa menggambarkan adanya pertentangan antara nas-nas tersebut. Nah ini praktek para salafus soleh, ini acuan kita. Tidak mempertentangkan. Ini semua menunjukkan bahwa semua nas-nas tersebut keluar dari satu sumber yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Ada dalil umum, ada pengkhususnya. Ada dalil mujmal, global, ada kemudian yang menerangkannya lebih detail. Ada yang mutlak, tanpa batas, ada kemudian yang muqayyad, diterangkan batasannya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Menerangkan satu sama lain. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada Sunnah dan tidak sebaliknya. No. Tapi yang kita tahu, sabda-sabda Nabi Muhammad menerangkan, menjelaskan, menjabarkan Al-Quran. Wa aqimus shalah umum. Mujmal. Lafaz yang kemudian menunjukkan akan keumuman. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Caranya kita enggak tahu. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Batasannya berapa? Yang dizakati apa? Semuanya ada di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun baca cepat karena akan berakhir. Dikit lagi. Kesimpulannya, memisah-misahkan antara nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam berdalil dengannya pada perkara-perkara i'tiqad adalah bid'ah kalangan mutaakhirin, orang-orang zaman sekarang, dan tidak mempunyai pendahulu yang saleh. Karena orang dahulu mereka tidak mempertentangkan satu sama lain, tapi mereka berusaha menggabungnya. Enggak bisa cari nasih mansukhnya, enggak bisa ditarjih salah satu dalilnya. Ada jalan keluarnya. Wallahu a'lam bissawab. Tiga, dan ini yang terakhir. Sesungguhnya nas-nas tersebut sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, sehingga dalil yang muqayyad dibawa pada dalil yang mutlak. Kayak keterangan ulun tadi. Yang khusus dibawa kepada yang umum. Dan kemuskilan atau ketidakjelasan dihilangkan dengan penjelasan dan seperti itu terus. Mesti ada keterangan. Kayak contoh misalnya, kafaroh orang yang melakukan zihar. Orang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Artinya tubuhmu haram buat saya. Zihar. Tak taunya dia sadar, kemudian dia yakni taubat dan dia pengen rujuk. Oh, bayar kafaroh dulu. Disebutkan dalam firmannya, kafarohnya adalah membebaskan budak. Mutlakkan budak. Mau kafir kek, mau muslim kek, tapi budak. Kamu harus bebaskan budak. Kita berbicara zaman waktu itu. Tak taunya kemudian pada kafaroh bab yang lain, seperti seorang muslim membunuh muslim yang lain. Muslim tidak membunuh muslim yang lain kecuali tidak sengaja. Kasus pembunuhan tidak sengaja misalnya, maka dia harus bayar denda. Nah, di pada ayat itulah kemudian Allah sebutkan membebaskan seorang budak yang muslim. Ada batasannya, bukan cuma budak, tapi harus yang muslim. Akhirnya karena hukumnya sama, maka dia dibatasi dengan keimanan. Artinya budak yang harus dibebaskan oleh orang yang melakukan zihar dan taubat sebelum bersetubuh, sama dengan yakni kafarah atau tebusan dilakukan orang-orang muslim yang bunuh muslim yang lain tidak sengaja, yaitu membebaskan seorang budak, batasannya muslim. Kayak gitu. Detail diterangkan dalam Al-Qur'an. Bahkan ini adalah sebaik-baik cara dalam tafsir. Karena sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Apabila terdapat dalil yang mujmal kayak tadi, atau global, dalam satu tempat, maka di tempat yang lain terdapat dalil yang merincinya. Seperti sabda Nabi Muhammad yang merincikan keumuman firman Allah. Dan apabila terdapat dalil yang muskil atau susah dipahami, maka kemuskilannya itu hilang dengan adanya penjelasan di tempat yang lain. Contohnya sabda-sabda Nabi Muhammad. Dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena intinya belajar. Kalau orang belajar dia tahu memaknai. Kalau enggak ya enggak tahu. Akhirnya syubhat masuk. Dan yang terakhir, faedah yang keempat. Oh, saya kira nomor tiga tadi yang terakhir. Yang keempat, terakhir. Hadirin. Kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama ahlus sunnah. Untuk membantah ahlul bid'ah. Dan membatalkan syubhat-syubhat mereka. Seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikih pertama mungkin yang pernah ada. Ar-Risalah. Dan subhanallah terjemahannya ada. Saya takjub dengan si penerjemah. Karena bahasa Arabnya susah bagi saya mungkin ya, tapi bagi dia mungkin gampang. Ya, bahasa Arabnya zaman Imam Syafi'i. Baca gitu, lu pernah buka risalah? Baca-baca. Wah, kok repot ya? Dan ada penerjemahnya. Wah, top. Bisa didapatkan juga di toko yang di samping soto tadi. Dan kitab Mukhtalaful Hadith juga karangan Imam Syafi'i yang lu sebutkan tadi di awal. Imam Ahmad rahimahullah dalam membantah Jahmiyah. Imam Ibn Qutaybah rahimahullah dalam kitab Mukhtalaful Hadith atau Ta'wil Mukhtalaful Hadith. Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar. Dan selain mereka dari para imam ahlus sunnah yang sangat banyak. Karangan-karangan yang jenisnya seperti ini, genrenya seperti ini sudah banyak. Tinggal kita belajar. Dalam ta'wil mukhtalaful hadith milik Imam Ibn Qutaybah hanya 109 kasus. Dari ribuan firman Allah, dari ribuan sabda Nabi Muhammad hanya 109 kasus yang beliau temukan. Zahir firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda bertentangan. Tapi beliau terangkan ilmiah. Long Imam Syafi'i sudah menerangkannya juga. Beliau hanya mungkin mempermudah pembahasan. Ya, tinggal belajar. Miliki kitab tersebut. Karena ta'wil mukhtalaful hadith juga sudah ada terjemahannya. Ya, untuk baca-baca lah. Dan ulun yakin karena pian sudah ngaji, baca yang begituan, aman insya Allah. Karena sudah punya basic. Karena sudah tertanam, terpatri di hati pian, tertanam di benak pian. Tidak ada pertentangan antara firman dan sabda. Selesai. Baru baca yang begituan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat, tidak ada pertentangan antara firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW sedikit pun. Sekalipun kemudian zahirnya misalnya ada, maka ada jalan keluar yang kemudian diterangkan oleh para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.